Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuridina wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahdihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua di kesempatan kali ini, meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang ilmu atau mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita berbicara tentang meningkatnya iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu apabila diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, ayat-ayat Allah dibacakan, maka imannya akan bertambah, imannya akan bertambah. Hadirin Allah muliakan, maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah iman kita. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekadar teori, bukan retorika, bukan catatan, tapi bermanfaat, bisa kita manfaatkan. Dapat ilmu pagi ini bisa kita manfaatkan di siang hari, atau bisa kita manfaatkan nanti malam. Ini materi kita nih hari ini, itu bisa langsung kita manfaatkan nanti malam. Maka mulai sekarang mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal, bukan yang hanya sekedar dihafal. Oleh karena itu, memanfaatkan ilmu itu gak mudah, jemaah. Jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah agar Allah bisa, agar Allah mau memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu kita. Hadirin Allah muliakan, lalu perkuat syahadatain kita. Ingat lagi bahwa kita ini hamba, dan hamba itu beribadah dan tidak melakukan kesyirikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah tugas kita di kehidupan ini, terlepas apa bidang kita, apa ekspertis kita, apa keahlian kita, tapi intinya adalah tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Maka ini yang perlu dicamkan, dan untuk beribadah kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salat wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dalam kitab Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan hari ini Imam Nawawi rahimahullah mengajak kita melihat potret bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Bagaimana kesungguhan sosok yang pasti masuk surga. Sosok yang menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat. Nah, bagaimana potret kesungguhannya? Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi akan suguhkan kepada kita di hadis yang keempat ini. Beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, salat malam, salat malam, qiyamul lail, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Masya Allah, bayangkan sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak. Hadirin Allah muliakan, lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau sampai melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Kenapa engkau sampai melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waqad, maaf, Aisyah melanjutkan, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini maksudnya bukan Nabi SAW pendosa ya, enggak. Tapi ada kekhilafan-kekhilafan kecil. Dan langsung kan di luruskan sebagaimana dijelaskan dalam ilmu usul fikih dan lain-lain, ilmu tafsir juga, bahwa bedanya para nabi dan manusia itu, kalau para nabi dan rasul begitu melakukan khilaf satu dua kali itu langsung diluruskan, sehingga gak ada manusia yang sempat mengikuti itu. Dan contohnya banyak. Jamaah yang hafal juz 30 pasti enggak asing lagi, pasti enggak asing lagi dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika ada seorang sahabat yang tidak bisa melihat, yang buta, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi lagi fokus dakwahin pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar orang orang musyrik, sehingga ekspresi beliau tuh nggak seperti biasanya, abasa, agak-agak muram gitu loh. Lalu ditegur sama Nabi SAW, nggak, itu bukan sikap yang tepat. Lalu juga masih ingat surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? karena beliau sempat mengharamkan madu. Sebenarnya bukan karena beliau secara itu, tapi karena istri beliau. Tapi panjanglah itu nantilah, biasa rumah tangga. Jadi ya ada sebuah hal yang dilakukan oleh istri beliau karena cemburu. Akhirnya demikian dan langsung diluruskan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Kan enggak haram. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, langsung diluruskan. Jadi jangan berpikir Nabi itu pendosa segala macam, tidak. Dan banyak seperti itu, seperti Nabi Yunus kan. Nabi Yunus keluar dari tugas misalnya. Gitu. Atau Nabi Adam makan buah khut. Nabi Musa memukul orang sampai meninggal gitu loh. Dalam niat menolong. Enggak ada maksud apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah yang dimaksud kemaksuman. Maksumnya para nabi dan rasul, dan dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Begitu miss langsung dia. Atau ketika Nabi SAW memberikan advice dalam masalah buah, sampai pada akhirnya Nabi katakan antum alamu bi umuri dunyakum, karena tidak berjalan, tidak berhasil, kata Nabi kan, yang kalian lebih tahu adalah urusan dunia kalian. Itu kan advice dari Nabi SAW dalam masalah dunia. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal demikian, dan langsung diluruskan. Jadi kenapa lakukan itu, kan semua sudah diputihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Nabi SAW? Lihat baik-baik ya Ma. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Atau tidakkah aku pantas untuk, atau tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidaklah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Atau apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin Allah muliakan, hadis yang dikeluarkan al-Imam Bukhari Muslim, pelajaran yang bisa kita petik ya mas kalian Allah muliakan, yang pertama lihat bagaimana adab seorang istri ya di hadis ini. Istri Nabi gak manggil nama, tapi ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lalu bertanyanya enak gitu loh, perhatian, ngelihat suami kakinya bengkak, kenapa sih lakukan ini, bukankah semua udah baik-baik aja gitu loh, dengan adab gitu loh, kesantunan. Itu hal yang menarik ya mas kalian Allah muliakan. Dan itulah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi walaupun Aisyah itu masih muda belia ya, tapi beliau tuh tahu cara berkomunikasi, tahu cara bicara, tahu adab. Makanya orang yang mengatakan Nabi itu pedofil segala macam, mereka tuh nggak pernah belajar hadis, nggak pernah tahu bagaimana kedewasaan Aisyah. Yang mengatakan itu kalau mereka bandingkan istri mereka dengan Aisyah itu gak ada apa-apanya, jauhnya minta ampun. Bena sama usumur, antara sama langit sama sumur. Ini sosoknya luar biasa jemaah. Lihat bagaimana cara manggil, bicara sama suami, bertanya gitu. Aisyah cemburu berat, tapi beliau tahu adab gitu. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang kedua Ulama mengatakan sekilas info, kita singgung sedikit masalah masalah fikih, bahwa terjadi perbedaan pada para ulama apa hukum salat lail untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas info terjadi khilaf untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang mengatakan khusus untuk Nabi itu wajib qiyamul lail. Dan ini pendapat mayoritas para ulama fikih, di antaranya Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Syafi'i, banyak dari mazhab Malikiyah, At-Tabari. Tapi sebagian ulama seperti Imam Mujahid dan Imam Syafi'i di pendapat yang lain mengatakan tidak wajib. Dikatakan tidak wajib. Adapun untuk umat Islam hukumnya sunnah atau mustahab. Hadirin Allah muliakan, tapi terlepas apa hukumnya buat Nabi SAW, lihat Nabi SAW beribadah luar biasa. Itu pelajaran. Pelajaran berikutnya, hadis ini jelas, gamblang menjelaskan bagaimana kesungguhan Rasul SAW dalam beribadah secara umum dan salat malam secara khusus. Hatta tatafattar qadamah, beliau sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai telapak kaki beliau bengkak. Sampai telapak kaki beliau bengkak. Hadirin Allah muliakan, luar biasa. Sangat luar biasa. Kita pernah enggak sampai kaki kita bengkak? Coba ingat-ingat. Aku tuh pernah Pak Ustaz tahajud tuh kaki bengkak. Tapi pas asam urat. Ya enggak. Itu bukan kan. Tetap aja baca kulhu juga kan. Atau baca ina atau inakal kautar. Nabi itu bengkak tuh karena saking lamanya. Saking panjangnya. Aduh, jangan ditanya deh. Makanya kan kata Aisyah, jangan ditanya deh. Betapa panjangnya dan betapa khusyuknya sholat Nabi SAW. Itu kan kata Aisyah dalam hadis Bukhari. Jangan nanya dia deh. Udah, jangan ditanya. Gimana panjangnya dan bagaimana khusyuknya sholat Nabi SAW. Itu testimoni istrinya sendiri. Dan kalau istri udah kasih testimoni, itu luar biasa. Makanya sahabat yang rajin ibadah seperti Abdullah bin Mas'ud saja jamaah. Seperti Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan testimoni beliau, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lail dzata lailah, aku pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jadi makmum. Faqama tawilan hatta hamantu bi amrin saw, itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat lama banget, kata Abdullah bin Mas'ud, lama banget. Sampai aku berpikir hal yang gak bagus, hal yang buruk. Lalu ditanya, bima zahaman taya Aba Abdurrahman, emangnya kau mikirin apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamam tu an aq'uda wa ada'ahu, aku udah berpikir aku mau duduk aja terus aku mau tinggalkan, udah mau pulang, lama banget gitu loh, lama banget. Subhanallah. Itu Abdullah bin Mas'ud, ahlul Quran. Bukan kayak kita dulu waktu SMA, waktu sholat taraweh udah males gitu, akhirnya takbiratul ihramnya nunggu imamnya ruku gitu kan ya. Jadi itu anak-anak kita nunggu aja gitu. Pas imamnya Allahu Akbar ruku, langsung takbiratul ihram ruku juga gitu. Lumayan hemat satu rakaat, masya Allah, hemat satu rakaat. Dia pikir makan fast food kali paket hemat. Itu tuh kita gayanya dulu kayak begitu. Makanya sekarang senyum-senyum ingat masa lalu. kalau imamnya takbir duduk, kayak duduk gitu. Nanti pas udah rukuk baru takbir. Kalau kalau sholat boleh batal lagi, mungkin rakaat kedua begitu juga tuh, tapi emang nggak boleh batal lagi. Ya kita yang lemah iman, itu Abdullah bin Mas'ud jamaah, alul-alul Quran kan. Itu sampai ya Allah pegelnya minta ampun. Sampai saya tuh pengen duduk, terus saya tinggalkan. Subhanallah. itu hal yang perlu kita capkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah yang Allah muliakan, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lagi testimoni dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah kan pernah sholat lail bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Dan itu luar biasa jamaah sekalian yang Allah muliakan. Sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai kita tahu bersama-sama Nabi SAW membuka sholat beliau dengan membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Lalu Hudzaifah tuh mikir, oh mungkin Al-Baqarah tuh mau dibagi dua rakaat. Enggak. Dihabiskan dalam satu salam. Enggak. Lanjut terus. Lalu Nabi SAW begitu selesai Al-Baqarah, baru lanjut dengan An-Nisa. Terus sampai beliau lanjutkan lagi dengan Ali Imran. Subhanallah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Antum bayangin enggak sih jadi Hudzaifah? Makanya Hudzaifah mengatakan apa? Yarka'in demi'a. Saya dugaannya nih Nabi akan sujud di ayat 100. Suma ma'adho. Lanjut lagi. Oh yusalli biha fi rak'ah. Famadho. Kayaknya ini mau dibagi dua Al-Baqarah untuk sekali salam. Lanjut lagi. Oh kayaknya Al-Baqarah mau dibaca satu rakaat. Begitu selesai baca An-Nisa, lalu habis An-Nisa baca Ali Imran. Yaqra mutarassil. Pelan-pelan dibaca. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu kesungguhan. Itu sosok yang dijamin masuk surga dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Lalu kita kebanyakan main-main, kebanyakan santai-santai. Kalau misalnya bangunnya mepet subuh seperti atau aktifnya seperti Abu Hurairah, masih dapat udzur lah. Abu Hurairah tuh begadang, belajar segala macam. Ini malam gak belajar, gak baca Quran, gak nuntut ilmu. Tetap aja bangunnya mepet-mepet. Lalu kayak gak merasa bersalah. Aku kan udah berusaha bertakwa, Ustaz. Ya apa yang berusaha bertakwa? Aku kan udah ini, udah itu. Nah itu dah. Merasa diri besar. hadirin yang Allah muliakan. Makanya ini pelajaran benar bagi kita, bahwa kalau Nabi seperti itu, ini kan renungan ya. Ya memang kita gak mungkin seperti Nabi SAW, tapi paling gak semampu kita lah gitu, semampu kita. Ya gak bisa, jangankan kita, wah Abdul bin Mas'ud aja, aduh aku pengen pulang nih, pengen Abdul bin Mas'ud sampai seperti itu, saking lamanya. Gimana kita, subhanallah. Tapi paling gak berusaha, berusaha, berusaha. Kita harus punya bagian dari waktu malam. Karena kan itu, waktu malam itu benar-benar prestisius. Waktu malam itu benar-benar prestisius. Dan jangan beralasan sibuk jamaah. Karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu tatajafa junubuhum, lambung mereka itu enggak bersahabat sama kasur di malam hari. Masyaallah ya. Orang-orang beriman itu lambungnya itu enggak bersahabat dengan tempat tidurnya, rada-rada jauh gitu, jaga jarak. Masya Allah ya. Kalau rambung kita soulmate sama kasur, Masya Allah, bahkan belum ketemu kasur udah tidur gitu loh. Jadi walaupun jauh di mata, dekat di hati sama kasur belum ketemu kasur udah tidur, tidurnya di apa, depan TV gitu. Bangun gitu. Bener sih, gak tidur, gak ada di kamar, tapi di luar tidur depan TV. Jadi emang sama kasur tuh jauh di mata, dekat di hati. Nah ini kita pantas gak? Coba lihat tata jafa junubuhum, kita lihat tata jafa junubuhum anil madaji'i, lampung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yadu'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan rizki yang Allah berikan atau kami berikan kepadanya. Itu orang-orang beriman. Makanya juga beli kasur jangan mahal-mahal. Itu dia. Beli kasurnya mahal-mahal, udah kan tidur terus. Kasurnya zain, Masya Allah. Subhanallah. Oh, dulu para ulama, dulu para orang-orang soleh dulu kan berjuang. Itu kasurnya enggak enak. Setannya jago. Jadi yang kasurnya enggak enak aja setannya jago. Apalagi kasurnya enak, Masya Allah. Ya enggak haram enggak, tapi ya proporsional lah gitu loh. Intinya lambungnya orang-orang beriman itu kurang akrab sama kasur. Kurang akrab sama kasur. Nah coba tanya di lambung kita. Tahu maksudnya, ini kan lambung, jadi gak diajak rebahan terus, gak diajak tiduran terus. Jaga jarak lah. Jaga jarak. Masya Allah. Ya. Itu coba. Itu orang-orang beriman. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Aman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab amman huwa qanitun. Apakah kalian orang-orang musyrik yang beruntung atau orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut terhadap azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Kalian sholat malam tuh kunci keberuntungan. Makanya lo tanya, yang beruntung tuh siapa? Kalian atau orang-orang yang suka qiyamul lail? Makanya kalau mau keberuntungan tuh sholat malam jemaah. Itu poinnya. Hadirin Allah muliakan, qiyamul lail itu, sholat malam itu kunci keberuntungan. Kunci keberuntungan. Jadi siapa yang lebih beruntung? Kalian atau orang-orang yang qiyamul lail? Sedangkan ia sujud berdiri dan ia takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Emangnya sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, itu juga perlu kita emangnya sama malamnya orang yang sudah ngaji dan malamnya orang yang enggak ngaji? Gitu. Emangnya sama malamnya orang yang udah ngaji dan malamnya orang yang enggak ngaji? Emangnya sama malamnya orang yang udah hijrah dan malamnya orang yang belum hijrah? Kan orang yang udah hijrah, orang yang udah ngaji, itu kan belajar. Enggak boleh sama dong. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun? Emangnya sama yang sudah berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Dan itu tadi, jangan bawa-bawa, tapi saya sibuk nih gitu. Saya kan kerja keras di waktu siang. Saya capek sehingga kita enggak punya waktu di malam hari. Kecuali kayak seperti Abu Hurairah ya, yang waktunya habis buat ilmu, itu beda. Tapi ini kita alasannya dunia. Hadirin, kita tahu banyak dari kita sibuk di waktu pagi dan siang, tapi emangnya kita lebih sibuk dari Umar ya? Memangnya kita lebih sibuk dari Umar? Umar itu radhiyallahu ta'ala an, itu pernah menyampaikan jadi beliau tuh kalau yang mulia tuh luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan benar-benar khusyuk. Berarti bisa sholat itu hanya baca satu ayat. Qama al-lail bi ayat fa mazala yuraddiduha. Baca satu ayat diulang-ulang sampai beliau nangis. Diulang-ulang sampai beliau nangis. Saya beliau kepikiran. Sedih. Nah, ketika beliau jadi khalifah jemaah, jadi khalifah, pemimpin, sibuk dong. Itu kan bayangkan pagi dan siangnya tuh sesibuk apa sih? Khalifah sibuknya minta ampun. Sibuknya luar biasa. Wajarlah apa, wajahnya itu terlihat benar-benar suasana capek di dalam dirinya. Capeknya luar biasa Umar bin Khattab. Maka orang-orang sekeliling Umar tuh kasih nasihat. Wahai Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ala tanam. Kenapa enggak tidur aja? Istirahatlah. Engkau tuh capek banget, istirahatlah. Catatnya apa ucapan Umar bin Khattab? In nimtu bin nahari dhayya'tu masalihar ra'iyah. Kalau aku tidur di waktu siang, di pagi, siang, atau sore hari, aku akan telantarkan urusan-urusan rakyatku. Jadi kalau aku habiskan waktu untuk tidur, tapi ini gak termasuk kailulah ya, kailulah sunnah Nabi SAW, tapi kailulah kan cuma paling 15 menit, 15 menit cukup gitu. Tapi maksud Umar tuh kalau tidur berjam-jam di waktu itu, saya sia-siakan. Saya bisa telantarkan urusan urusan rakyat saya, urusan kaum muslimin. Wa in nimtu billahi dhayya'tu hadhi ma'allah. Dan kalau saya tidur di waktu malam, saya kehilangan kebersamaan saya dengan Allah. Subhanallah. Jadi kalau saya tidur waktu siang, saya sia-sia, saya telantarkan urusan rakyat, urusan umat. Kalau saya tidur di waktu malam, saya sia-siakan kebersamaan saya dengan Allah, rugilah. Dhayatu hadhi ma Allah. Aku sia-siakan kebersamaan aku dengan Allah. Aku sia-siakan kebersamaan aku dengan kebersamaan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, emang waktu malam tuh buat orang-orang beriman tuh berharga. Untuk tadabbur, untuk belajar, untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk doa, untuk istighfar, untuk bersabi hadis Nabi SAW. Itu. Dan itu kebersamaan dengan Allah. Udah yang pada tiru kita baca. Jadi lihat bagaimana Umar ya. Itu memang Umar tuh luar biasa. Kalau aku tidur di waktu siang, aku sia-siakan urusan rakyat. Kalau aku tidur waktu malam, aku sia-siakan momentumku bersama Allah. Ya enggak. Itu hal yang luar biasa. Ada di antara kita lebih sibuk dari Umar? Ya enggak. Jadi bukan sibuk, tapi enggak berkah waktu. Enggak sibuk, tapi enggak ada semangat juang untuk ibadah. Enggak sibuk, tetapi meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Benar deh. Ini makanya tadi kan apa? Keberuntungan. Kita tahu dalam hadis yang sahih jemaah sekalian, itu ada masalah antara Nabi SAW dengan Hafsah. Hafsah istri Nabi SAW, anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Itu pada saat itu tuh Umar sedih sekali jemaah. Umar sedih. Ya, siapa yang gak sedih lah? Wong anaknya punya urus masalah dengan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau itu nathar Umar aturab ala wajib, beliau ucapkan mukanya dengan tanah. Aduh. Gitu ya. Orang tua mana yang gak ini ketika anak perempuannya mungkin buat salah sama suaminya. Aduh, gimana sih anak perempuan aku nih. Sedih Umar. Tapi subhanallah, masalah gak berlarut-larut. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian Allah muliakan, Malaikat Jibril datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang sebagaimana dalam Al-Mustadrak dan meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali normal dengan Hafsah. Kembali normal dengan Hafsah. Nah, ini poinnya nih. Fa innaha sawwamah qawwamah. Kata malaikat Jibril, "Raji' Hafsah." Kembali sama Hafsah. Ini perintah dari Allah, kembali kepada sama Hafsah. Karena Hafsah wanita yang sawwamah, yang rajin puasa, qawwamah. Rajin qiyamul lail. Masya Allah. rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Wa innaha zaujatuka fil jannah, dan Hafsah akan jadi istrimu di surga kelak. Kau udah clear. Dan selesainya masalah rumah tangga qiyamul lail. Gitu. Makanya mertua-mertua nih, kalau ngelihat aduh rumah tangga anak-anak kita nih kayaknya udah di ujung jurang, udah suruh pada sholat belum? Ini kebawa emosi aja. Ya anak gue masa digituin, gue gak terima. Ya. Anak gue tuh seumur hidupnya gak pernah digigit nyamuk. Kok bisa dipukul sama dia? Masya Allah. Nyamuk aja gak boleh gue izinin gigit dia. Ini enak-enaknya. Iya benar, gak boleh. Tapi pertanyaannya, udah pada minta pertolongan sama Allah belum? Ini lihat Hafsah nih. Hafsah luar biasa. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang kepo, itu kenapa sih ada masalah apa Nabi dengan Hafsah Pak Ustadz? Nah, itu kepo kita kan. Hadirin, tidak ada dalil yang tegas, tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan apa penyebab. Sebagian ulama ada mengarahkan ke case tertentu seperti membocorkan rahasia itu, tapi tidak ada yang benar-benar tegas mengatakan demikian. Dan itulah dikatakan para ulama, kata apa namanya, kata Syalbani, waqad yakunu hunaka umurun dakhiliyah la yumkin li ghairihi ma itla' 'alayha. Ada masalah keluarga yang memang gak dibuka, dan itu adab justru. Jadi ketika penyebab masalah antara Nabi dan Hafsah itu gak dibuka, Nabi sedang mengajarkan adab. Makanya kata para ulama dulu, kata para ulama, ada salah satu orang-orang soleh dulu, ulama klasik, ada masalah dengan istrinya. Lalu ditanya, "Mal ladzi yuribuka fiha?" Ada apa sih kamu dengan istrimu? Apa kata beliau? Al-aqila yahtiku sitra imra'ati. Orang yang berakal itu tidak akan membuka kesalahan istrinya. Masya Allah ya. Orang yang berakal tidak akan membuka aib istrinya. Gak akan. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu pelajaran. Orang yang berakal itu gak akan buka aib istri. Dijaga. Bukan dikasih tau, oh, istri saya gini. Gak. Dijaga. Aib istri dijaga. Itu orang berakal. Makanya itu yang dikatakan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah. Minal umuri latihan bagi lizot an yura'iyah hafid talak. Di antara perkara yang harus dijaga oleh suami kalau ingin menceraikan istri. Ini kalau udah ingin menceraikan, apalagi enggak menceraikan ya. Ini udah berpikir, udah ingin menceraikan. Allah yufsya sirraha. Aibnya enggak boleh dibuka. Aibnya enggak boleh dibuka. Kita harus jaga kehormatan istri kita. Kita harus jaga kehormatan istri kita. Itu. Itu gentleman tuh begitu, jemaah. Enggak dibuka. Kita harus jaga kehormatan. Itu kalau mau cerai. Apalagi kalau gak mau cerai. Ada masalah sama istri, satu geng tahu. Ada masalah sama istri, satu grup tahu. Gimana sih? Subhanallah. Ada masalah sama istri, satu keluarga besar tahu. Gak benar kayak gitu. Nah, ini intermezzo. Kembali lagi, lihat Hafsah. Bayangkan. Ini Allah langsung perintahkan Nabi SAW melalui Malaikat Jibril. Itu selesai, itu kembali lagi normal dengan Hafsah. Rujuk Hafsah. Karena Hafsah itu wanita yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Banyak punya masalah-masalah rumah tangga, qiyamul lail. Minta petunjuk sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Minta Allah, biar Allah tolong. Yang pertama terus cari wajah Allah. Jangan sholat untuk masalah dunia, jangan. Tapi cari wajah Allah. Cari ridho Allah SWT. Nanti kalau ridho Allah, selesaikan itu masalah. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Hadirin, oleh karena itu yang perlu kita camkan. Kita punya masalah rumah tangga, ribut sana, ribut sini. Loh, Anda enggak maksimalkan waktu malam itu loh. Kita ketika punya masalah rumah tangga, yang dicari waktu liburan. Bukan waktu libur, waktu malam. Nah, itu dicari. Bukan waktu libur. Kan sering gitu kan kalau waktu libur, mau honeymoon kedua atau mau kabur aja udah. Aduh, gue bete banget di rumah, gue mau kabur. Enggak, cari itu waktu malam. Dan waktu malam maksudnya sholat malam, bukan clubbing. Ini punya masalah, ada di klub jam 1 malam lah, jam 2 malam lah, mabok jam 2 malam, udah habis mabok ketemu perempuan, udah gak jelas lagi. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi kalau ada masalah, ini waktu malam nih, udah sujud, ruku, minta ampun sama Allah. Gitu jamaah. Hidupkan malam, hidupkan malam. Atau kita mau pakai caranya Abu Hurairah, mazhabnya Abu Hurairah, caranya Abu Hurairah. Ini menarik. Abu Hurairah itu benar kan, Abu Hurairah itu kan diajarkan Nabi witir sebelum tidur kan gitu ya. Karena waktunya habis buat belajar. Tapi beliau tuh ternyata punya strategi jamaah. Jadi Abu Hurairah itu ngumpulin istri dan pembantunya. Jadi dikumpulin istri sama pembantunya. Lalu di briefing nih istri sama pembantu. Pokoknya kata Abu Hurairah, kita kan bertiga nih, kata Abu Hurairah. Upayakan setiap malam itu rumah kita ada orang yang sujud dan ruku. Kita bagi 3 shift. Kita bagi 3 shift. Fakana yaqumu thulutsan tsumma yanam. Misalnya shift pertama Abu Hurairah salat untuk sepertiga malam terus tidur. Wa taqumu zaujatuhu thulutsan tsumma tanam. Lalu dilanjutkan sepertiga malam yang berikutnya istrinya terus tidur. Wa yaqumu khadimuhu thulutsan. Lalu habis itu pembantunya salat sepertiga malam. Fa idza qama hadza nama hadza. Kalau yang satu sholat, yang lain istirahat. Masya Allah ya. Terus waktunya sama istri kapan? Ya ada. Tapi maksudnya dibuat safe gitu. Jadi rumah tuh selalu ada yang ibadah gitu di rumah. Itu poinnya. Di rumah kita tuh kalau bisa selalu ada ibadah. Gitu. Apalagi kalau anak kita banyak, enak. Anak kita 12, manfaatin udah. Kan enak tuh 12 dibagi-bagi. Masya Allah. Ini anak 12 buat tim sepak bola. Dibuat itu atur waktu malam. Nanti kalau kamu tidur itu bangun ya, bangun gitu. Jadi setiap menit itu, jadi kalau nanti dihisap rumahnya enak. Itu kenapa rumah bagus-bagus? Ada yang sholat malam, ada yang mulai gitu loh, ada yang beribadah sama Allah. Gitu cuma. Itu biar dijaga tuh rumah, biar gak diganggu jin gitu loh, ganggu syaitan. Kan kalau dihidupkan terus, yang dibaca, yang dilantunkan di rumah terus Al-Quranul Karim, lagi dibaca Al-Baqarah setiap hari, udah enak tuh rumah, berkah. Gitu jemaah. Ini itu apa caranya Abu Hurairah, menarik juga. Gak wajib, tapi itu salah satu kreativitas ibadah yang atau kreativitas untuk bagaimana bersungguh-sungguh dalam beribadah. Gitu jemaah. Masya Allah. Dan itu para sahabat tuh begitu. Makanya jemaah sekalian, ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak, itu apa kata istri Utsman bin Affan? Kata istri Utsman bin Affan sebagaimana yang dibawakan Muhammad bin Sirin. Kata istrinya Utsman bin Affan, "Qataltumuhu wa innahu la yuhyil laila kullahu bil Qur'an." Kalian telah membunuh suamiku, padahal suamiku ini, Utsman bin Affan, itu acap kali menghidupkan malam dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi kok bisa kalian bunuh itu? Masa ada orang jahat, masa ada koruptor atau orang yang nepotisme? Kan Umar kan difitnah macam-macam. Masa ada orang jahat menghidupkan malam dengan Quranul Karim? Dalam riwayat, fa innahu kana yuhyil laila kullahu fi raq'ah yajma'u fiha al-Quran. Umar, Uthman itu bisa qiyamul lail satu rakaat khatam Quran. Kata istri beliau, masa iya orang kayak begini melakukan apa tuduhan-tuduhan kalian? Subhanallah. Makanya coba buka surat Az-Zumar lagi ayat 9 tadi. Abdullah bin Umar menjelaskan, ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, huwa Uthman bin Affan. Yang masuk ke dalam ayat ini nih, apakah kalian orang musyrik yang beruntung atau orang yang ibadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri dan dia takut diadab di hari kiamat dan mengharapkan rahmat Allah? Itu kata Ibnu Umar, itu Uthman bin Affan orangnya yang masuk ke ayat ini. Uthman bin Affan. Makanya istrinya cuma bilang gitu, apa iya beliau melakukan apa yang kalian tuduhkan sehingga kalian bunuh beliau? Orang sosok suami saya ini menghidupkan malam ya melayu, gak mungkin. Karena hanya orang-orang berusaha ikhlas, berusaha tulus sama Allah yang bisa menghidupkan malam kayak begitu. Kalau nyumbang mungkin pencitraan, mungkin riya kalau apa, nyumbang depan publik ya. Tapi kalau qiyamul lail, apalagi bayangkan khatam, bayangkan satu malam. Uthman tuh bisa itu, khususnya di Ramadan satu malam khatam di Ramadan. Subhanallah, kita satu bulan gak khatam, Masya Allah. Dan Uthman khalifah. Uthman kan khalifah radhiyallahu ta'ala. Itu satu malam di Ramadan khatam satu Quran. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu, itulah kesungguhan. Dan yang terakhir yang bisa kita petik, kembali kita ke hadis di atas. Hadis kita, hadis bab, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afala uhibu an akuna 'abdan syakura. Ini perlu kita garis bawahi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur, 'abdan syakura. Ada dua hal yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang menjadi motif kenapa beliau sholat sampai telapak kaki beliau bengkak. Karena beliau ingin jadi hamba dan beliau ingin menjadi orang yang bersyukur, 'abdan syakur, hamba dan yang bersyukur. Seharusnya itu yang menjadi cita-cita kita, jadi hamba. Seringkali hal sederhana ini dilupakan oleh kita. Sudahkah kita menanamkan itu? Saya pengen jadi hamba. Jadi hamba. Abdan. Uhibu an akuna abdan. Hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba yang bersyukur. Seringkali hiruk pikuk dunia melupakan kita tentang hal yang sesederhana ini. Jadi hamba. Bukankah itu yang menjadi tujuan hidup kita? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hamba. Sudahkah kita jadi hamba? Di waktu-waktu ibadah. Benarkah kita jadi hamba yang bersyukur ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita berzikir? Sudahkah kita jadi hamba ketika kita berperan sebagai suami? Sudahkah kita jadi hamba ketika kita berperan sebagai istri? Sudahkah kita jadi hamba yang bersyukur ketika kita berperan sebagai ayah dan sebagai ibu? Sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur ketika kita berperan sebagai anak? Jadi hamba. Kalau kita benar-benar bisa meresapi itu, maka gak ada gaya bosi lagi dalam hidup kita. Gak ada sok-sokan, gak ada kesombongan, gak ada tingkah pola menyebalkan, gak ada ego. Gak ada ego. Ini yang perlu kita camkan. Nabi itu ingin jadi hamba. Lalu kita masa gak pengen jadi hamba? Nabi ini salam-salam pengen jadi hamba. Hamba yang bersyukur. Sederhana. Beliau gak mengatakan, saya pengen jadi orang kaya. Enggak. Saya pengen jadi hamba. Mau kaya kayak mau miskin, itu isu lain. Tapi pengen jadi hamba dulu gitu loh. Pengen jadi hamba. Hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Atau gak usah ribet-ribet deh. Kita ngaji. Kita ikut Radu Solihin. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar biar pintar, biar ngerti? Atau kita ingin jadi hamba? Kenapa ikut ngaji? Mau jadi hamba, hamba yang bersyukur. Kalau hanya sekedar pintar, emang sekedar pintar menyelamatkan kita dari api neraka? Apakah hanya sekedar pintar menyelamatkan kita dari azab kubur? Apakah sekedar pintar menyelamatkan kita dari kesombongan? Enggak. Justru sebaliknya, rentan sombong kita. Semakin banyak tahu, semakin pintar, semakin cerdas, semakin tinggi ilmunya, peluang sombong kan semakin besar. Yang peluang sombong itu ranking satu dari depan atau ranking satu dari belakang, jemaah. Itu aja. Ada waktu kita sekolah, siswa sombong gara-gara kimianya dapat 2,5, kan gak ada. Lo makanya banyak belajar kayak gue dong, 2,5, gak ada banget begitu. Yang berpuan sombong itu yang nilainya 9,5, 9,7, gak semua tentu saja, tapi berpotensi. Itu poinnya. Kita di belajar mau ngapain? Mau jadi hamba kah? Atau mau jadi pintar, sebatas pintar, sebatas ngerti? Coba tanya Abdan Syakuro. Ini keinginan besar seorang manusia terbaik, Rasulullah SAW, dan beliau totalitas untuk menjadi ini. Sampai belum bela-belain sholat sampai kaki atau telapak kaki belum bengkak. Jadi bukan speak, bukan omong kosong, beliau totalitas hanya untuk jadi hamba. Hanya ini jadi hamba, bukan jadi PhD loh, bukan jadi CEO, jadi hamba. Emangnya gampang jadi hamba? Gak gampang. Totalitas. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ini presisius. Jadi hamba itu presisius. Jadi jangan pernah meremehkan. Hamba yang selalu beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini bisa disampaikan sebagai bermanfaat. Coba renungkan, lihat bagaimana para ulama kita dulu. Dan sengaja kita kasih contoh Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, biar gak ada yang berdalih sibuk gitu loh. Kita itu sosok-sosok udah paling sibuk sedunia. Kita sesibuk apa sih dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Kita sesibuk apa dibanding Uthman bin Affan? Mereka khalifah. Tapi bisa demikian, saya gak akan sia-siakan waktu siang karena itu berkaitan dengan urusan rakyat saya. Kita juga terapkan gitu loh. Saya gak akan sia-siakan waktu siang saya karena ini menyangkut tanggung jawab saya kepada istri, anak-anak, keluarga, orang tua, saya tulang punggung keluarga. Gitu. Saya harus kerja karena ada banyak karyawan berjuang bareng dengan saya. Pegawai saya itu alhamdulillah cukup banyak. Saya harus serius karena sekali lagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Enggak apa-apa, tapi siang, malam saya enggak mau kehilangan momen dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu jemaah. Ini pagi, siang, sore, malam kerja terus gimana? Ya kapan sama Allahnya? Enggak apa-apa. Sibuk workaholic itu siang aja, siang kayak Umar. Tapi jangan lupa doa juga, jangan lupa zikir pagi petang. Jangan lupa sholat, workaholic. Habis-habisan. Nanti malam waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini jemaah. Gitu. Jadi emang mukmin kan harus produktif. Abun nasil anfa'um linnas. Yang paling bermanfaat bagi yang paling dicintai oleh Allah di antara yang paling bermanfaat bagi manusia. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Kuat dari segi iman dan kuat dari segi produktivitas atau kerja dan seterusnya setelah iman. Itu wajar. Tapi itu siang aja. Malam hadzuka ma'allah. Malam adalah momen kita atau momen Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup. Kalau semua waktu hidup dikasih buat manusia, sakit hati kita. Kalau semua waktu dalam sehari dikasih buat kerjaan duniawi, keras hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.